Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih Bapak Ibu yang telah membeli CD original Majelis Doa Nasional. Dah, Bapak udah sholat. Kepala Bapak ini lagi pusing. Ini bisa Anda dapatkan di seluruh simpul-simpul Majelis Doa Nasional di kota-kota Anda. Dan ini ceknya kamu terima. Dan penjualan DVD Majelis Duha Nasional ini akan sangat membantu program dakwah Majelis Duha serta PPPA, Program Pembibit Penghafal Al-Quran. Kalau Allah udah bilang pun, oh ya, jangan kata satu minggu satu rumah ya. Ya kalau jadwal lagi padat, saya tinggal pakai phone banking aja kan. Transfer 50 juta, jalan. Bisa 24 jam lagi. Alhamdulillah sih, jadinya bisnis lancar dan halal. Syari. Saya menawarkan sholat duha kepada jamaah dan kepada diri saya sebagai jawaban. Ya, saya sangat mendukung sekali upaya Ustadz Mansur untuk melakukan sholat duha secara bersama-sama ini. Sholat ini juga jarang dilakukan oleh semua orang, jadi ini juga menginisiatifkan orang-orang untuk bersholat duha. Kita lihat ini yang merokok. Kami dari Bali siap dan Lombok siap untuk mendukung Majelis Duha Nusantara. Untuk jadi orang kaya yang sesungguhnya dan jangan takut, cara ini cara Allah. Cara yang terbaik itu pernah Allah berikan buat manusia. Ayo mari kita sholat duha, kita panjatkan segala hajat kita hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Sekitar 5 bulan atau 6 bulan yang lalu saya ikut syuting Kun Fayakun yang di waktu itu produsernya Ustaz Yusuf Mansur. Dia pun bertanya sama saya, Gus, lo pengen punya anak? Pengen banget Ustaz, udah 3 tahun nih, belum juga dikasih-kasih. Ya udah, kalau lo pengen punya anak, honor lo yang setengah jangan diambil. Subhanallah, sekarang istri saya hamil 4 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar Anda semuanya? Senang sekali pada kesempatan kali ini saya Ferry Ardiansyah bisa bertemu dengan Anda semua dalam kuliah wisata hati bersama Ustadz Yusuf Mansur. Bapak, Ibu, Saudara sekalian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ditawarkan suatu cara untuk menjadi mudah menyelesaikan suatu masalah dan menggapai suatu keinginan, apa pendapat Anda? Baiklah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama membuka hati kita untuk menuju perubahan. Kemanaku harus mengadu? Kemana harus ku datang? Apalagi yang akan ku lakukan untuk dapatkan pertolonganmu. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sebelum mencari pertolongan manusia, marilah kita sama-sama sujud, rukuk dan berdoa kepada Allah, mencari pertolongannya lebih dahulu. Mintalah bimbingan Allah agar ikhtiar kita menjadi benar dan manfaat adanya. Biasakan selalu mencari Allah dulu untuk semua urusan dunia kita, baru melangkah ikhtiar. Caranya lewat salat sunnah 2 rakaat. Kita berdoa, kita bersedekah, dan kita beramal dengan amal-amal saleh yang mengantarkan kita kepada Allah. Sesiapa yang berikhtiar tanpa melibatkan Allah, maka Allah tidak terlibat kecuali apa-apa yang menjadi sunnatullah. Tetapi siapa yang melibatkan Allah, maka sungguh ikhtiarnya sudah menjadi ibadah buatnya, lepas apakah akan berhasil atau tidak. Dan insya Allah tidak akan ada yang sia-sia. Sebab Allah akan hadirkan jalan-jalan yang tiada diduga sebelumnya sebagai hadiah bagi siapa yang memerintahkan. Kemudahan hanyalah milik Allah. Segala kehendak juga adalah kehendak Allah. Tidak ada yang mampu memberikan pertolongan kecuali Allah memberikannya. Maka mari segera kita kembali kepada-Nya. Di 3 wisatahan mengajarkan kepada saya dan kita semua untuk mengubah pola pikir pola ikhtiar. Kita cari Allah dulu, ikhtiar, dan kemudian kembali kepada Allah lagi. Bahkan di tengah ikhtiar pun kita dibantah, karena di setiap ikhtiar kita ada Allah. Lewat 3 wisatahan, saya mengkampanyakan program ikhtiar sunnah atau menghidupkan sunnah, duha, tahajud, dan sedekah kepada diri saya dan kepada siapa yang mau saya ajak bersama-sama menghidupkan sunnah di bumi Indonesia ini. Saya Yusuf Mansur. Mudah-mudahan Allah meridhai kita semua. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Dalam surat Al-Kahfi ayat 110 disebutkan, barang siapa yang membutuhkan pertolongan Allah, maka ia harus beramal soleh. Faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal amalan soleh. Bahkan amal soleh ini mudah-mudahan tidak hanya mempertemukan kita dengan pertolongan Allah, tapi mempertemukan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala kelak di hari di mana tidak ada pertolongan kecuali hanya pertolongan Allah. Wakaf Anda telah mewujudkan Sekolah Darul Quran Internasional. Yang hasilnya akan didedikasikan kembali untuk program pembibitan penghafal Al-Quran. Temukan amalan-amalan yang bisa membuat kita gampang bayar hutang, gampang dapat jodoh, gampang dapat anak keturunan, kemudian bisa menyelesaikan persoalan-persoalan hidup, hal-hal yang bisa membuat hidup kita menjadi tersenyum kembali. bersama saya, Yusuf Mansur, di kuliah online, hanya di wisatahati.com. Kalau teman papa udah gak ada yang bisa bantu lagi, berarti ini saatnya minta pertolongan sama Allah. Berdoa, sholat, Pak. Udah, papa udah sholat. Kepala papa ini lagi pusing. Kita ikhtiar dulu. Cari pinjaman lain. Hadirin sekalian, seorang pengusaha usia kira-kira 35 tahunan, 40 lah, seperti itu kira-kira. Punya kesulitan. Dia membuka giro sebesar 30 juta rupiah. Kira-kira tanggal 1 Mei lah, sebut saja begitu. 1 Mei 2007, giro mundur tertanggal 30 Mei 2007. Dan pada saat salah membuka, dia punya giro. Sesungguhnya dia tidak tahu apakah dia akan bisa memenuhi isi giro itu atau enggak. Mereka yang katanya teman-teman papa itu tidak mau terima telepon dari papa. Karena mereka tahu, Ma, papa akan minta tolong pada mereka. Sabar ya, Pa. Papa gak coba telepon teman yang lain. Teman papa kan banyak. Cukup, Ma. Papa tidak mau. Papa tidak mau lebih mempermalukan diri papa lagi. Papa juga gak tahu harus mencari pertolongan kepada siapa lagi. Tapi yang jelas, tidak kepada mereka yang katanya teman sepenanggungan. Teman macam apa itu? Di saat kita lagi butuh, semuanya pada kabur, pada ngilang. Di telepon pun gak ada yang mau angkat. Ya sudah, papa akan buka giro ini. Papa yakin bisa menghilang saja ke temponya? Dan mestinya, pada posisi Saram saat itu, ketika dia membuka giro, di tanggal 1 tersebut, dia harusnya langsung ke Allah. Kenapa dia langsung ke Allah? Harusnya, karena hanya lewat Allah lah semua urusan manusia bisa selesai. Di dalam Al-Quran, Surah Az-Zumar, Surah ke-39, Allah menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Lahu mulku samawati wal ard. Tsumma ilaihi turja'un. Katakanlah, hanya kepunyaan Allah sajalah semua pertolongan itu berada. Kekuasaannya meliputi kerajaan langit dan bumi, dan kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Artinya apa, saudara-saudaraku sekalian yang membutuhkan pertolongan Allah? yang merindukan Allah hadir di dalam usaha dia, di dalam ikhtiar dia, menyelesaikan semua permasalahan dia. Kita kudu tahu, sehebat apapun perbuatan yang kita lakukan, ikhtiar yang kita lakukan, usaha yang kita lakukan, pada akhirnya Allah juga yang menentukan. Allah juga yang menentukan, kenapa tidak dari awal kita melibatkan Allah? Kita belajar pada hari ini ya, tentang segitiga wisata hati. Anggaplah seperti ini. Segitiga, begitu saya lebih senang menyebutnya, wisata hati. Yang kalau skema ini dijalankan, insya Allah apapun urusan kita selesai. Insya Allah. Bagaimana konsepnya? Di sini Allah. Ini kita manusia. Kemudian di sini ya, permasalahan kita, kesulitan kita. Permasalahan atau bagi yang tidak punya masalah, ya, dia tidak punya kesulitan, karena dia menganggap keluarganya masih oke, usahanya masih bagus, rezekinya masih mengalir lancar, ya, tapi dia tentu punya yang namanya hajar. Ya tak? Keinginan. Pola yang selama ini terjadi, ya, pola yang selama ini terjadi, umumnya hanya begini nih, dia berdua aja nih, manusia dengan masalahnya, manusia dengan keinginannya, ya, manusia dengan dunianya. Ini Allah, ya, jarang dilibatkan. Ada yang melibatkan tapi tidak sepenuh hati. Ada yang meminta pertolongan Allah tapi tidak dengan kesungguhannya. Ya, kalau dalam bahasa agama disebut rabban gitu. Wa rabban ilaih. Bahasa doa dari Rasulullah, rabbatan wa rabbatan ilaika. Penuh harap, penuh takut, kalau gak dikabulin, kalau gak dipenuhin, ya terus merasa yakin yang sama akan pertolongan Allah ini, jangan. Kita bukan hanya butuh generasi yang pintar otaknya saja, tapi yang akhlaknya juga bagus. Sama Allah, sama Rasulnya, sama orang tuanya dia sayang. Subhanallah, dia mau doain orang tuanya. Dia bisa bangun malam, dia pelihara sholat duha, sholat tepat waktu. Bahkan dia bisa ngapalin Al-Quran tanpa dia kehilangan dunianya. Insyaallah kita wujudkan bersama-sama. Saya salah satu mahasiswa STMIK Antarbangsa. Alhamdulillah, saya sepenuhnya dibiayai oleh PPPA Darul Quran. Allahu Akbar! STMIK Antarbangsa berkomitmen membangun generasi Qurani yang menguasai teknologi. Ini titik dah. Salam tadi, ingat salam. Dia membuka giro tanggal berapa? Tanggal 1 Mei. Ya. 1 Mei. 2007. Berapa nilai giro yang dia buka? 30 juta. Kapan dia buka tuh giro tanggalnya? Tertanggal 01 ya. Tapi jatuh temponya sebut saja begitu. 30 Mei 2007. Kalau bicara jujur, umumnya orang baru melibatkan Allah kapan? Di sini nih. Apa maksudnya di sini? Di tanggal 29, 05, 07. Kenapa kok Ustaz baru melibatkan di sini? Iya. Karena dia tahu bahwa di tanggal 29 ini, besok dia gak mungkin bisa ngisi giro. Kalau kenyataan ini yang terjadi, tanggal 29, jadi dari tanggal 1 nih, 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20, 25, 26, 27, 28, 29. Kemudian dia yang gak dapat juga, dan minum setel. Baru dia sujud, baru dia berdoa ngomong. Kalau si Saram tadi, pengusaha yang menjadi tokoh kita, dia datang ke Allah di tanggal 29 bulan 5 tahun 2007. Yang mestinya dia bisa datang sejak dari tanggal 1 Mei 2007. Apakah perbuatan ini sia-sia? Nanti dulu. Bagi Allah tidak ada batasan. It has no limit. Dia tidak punya batasan. Jangankan Saram datang di tanggal 29. Saram datang pagi pun di tanggal 30. Katakanlah giro itu batasnya misalkan jam 12.00 misalkan gitu. Lalu Saram datang ke Allah di tanggal 30-nya tapi masih di jam 11.59 misalkan. Kalau Saram datang dengan keyakinan yang tinggi, insya Allah ini akan terjadi kajian di jam 12. Jadi jangan di tanggal 29, di tanggal 30 pun masih hebat. Namanya apa? Namanya masih balik kepada Allah. Lihat titiknya. Ini titik 0. Lalu jalan. Mestinya berhasil. Kita sebut titik 1. Tapi yang terjadi, ini tetap tidak berhasil. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak datang kepada Allah. Ya terus gimana sekarang? Hah? Enggak apa-apa. Kalau saya gak kepepet, saya gak mungkin minta tolong sama kamu. Kondisi saya sekarang ini sangat kritis. Perlu bantuan kamu. Tinggal kamu satu-satunya teman yang bisa menolong saya saat ini. Udah semuanya udah saya hubungin. Udah saya telepon, udah saya SMS. Saya telepon gak pernah ada yang ngangkat. Saya SMS pun gak ada yang membalas. Ya udah. Oke. Ya udah enggak apa-apa, enggak apa-apa. Yep. Udahlah, Pak. Kalau teman Papa udah enggak ada yang bisa bantu lagi, berarti ini saatnya minta pertolongan sama Allah. Berdoa, sholat, Pak. Udah, Papa udah sholat. Kepala papa ini lagi pusing. Kita ikhtiar dulu. Cari pinjaman lain. Kalau di saat kondisi terjepit saja kita bisa berhak mendapatkan sama Allah, maka kalau kita bisa ubah kebiasaan kita dalam memohon, dalam mendekatkan diri pada Allah, jangan sampai nunggu keadaan terjepit. Maksudnya from the beginning ya, di sini nih, di titik nol, di sini nih, di tanggal satu, maka insya Allah kita tidak mengenal namanya kesulitan. Ada kesulitan ya, hidup manusia. Di kesulitan itu insya Allah kita akan mudah kita dapatkan tanpa harus susah payah di sisi ini. Di dalam satu kitab klasik ya, saya menemukan manuskrip dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Ada sesuatu yang menarik yang kita akan ikut bahas di sini. Bagi saudara ya, yang menyenangi apa kitab-kitab klasik, bisa membuka di jilid 1 di Ihya Ulumuddin halaman 303. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babu Tsani Fi Adabid Du'a Wa Fadli Wa Fadli Ba'di Al-Ad'iyah Al-Maksura. Apakah dia menggunakan di sini? Qala Allahu Ta'ala Wa Iza Sa'alaka Ibadi Anni Fa Inni Qarib. Dan jika hamba-hambaku bertanya tentang diriku, kata Allah, kabarkan kepada mereka bahwa aku begitu dekat dengannya. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. فَلْيَسْتَجِيبُونِ وَلْيُؤْمِنُونِ. Aku akan mengabulkan doa semua orang yang berdoa padaku jika dia berdoa. فَلْيَسْتَجِيبُونِ وَلْيُؤْمِنُونِ. Maka mintalah padaku, bahkan kata Allah, وَلْيُؤْمِنُونِ, percaya dong padaku. Coba, kenapa patus tuh? Malah Allah yang nawar-nawarin begitu supaya kita berdoa, kan mesti kita yang perlu. Mestinya kita yang perlu sama Allah, bukan dari tanggal 29 ini harusnya. Setelah kita peringatan di sini, bahkan kita apa sih di sini menghinakan diri kita sendiri kadang-kadang. Bukannya ikhtiar yang benar, tapi kita malah minjam tangga, minjam saudara, minjam sama mertua, minjam sama orang tua, minjam sama besan, minjam sama ipar, habis kita. Semua orang tahu sebenarnya kita. Tapi kalau kita dari awal, dari titik satu nih, dari titik nol, selamping kita. Tapi bisa jadi ya, tanggal 1 kita ngaduk, tanggal 2 itu selesai. Tanggal 30 bisa kita tarik gironya, karena udah kita bayar. Selesai. Alhamdulillah, TPA Darul Quran telah menggulirkan program Mobil Quran. Program ini terwujud karena Anda. Ya, karena sedekah Anda. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih Bapak Ibu yang telah membeli CD original Majlis Tuhan. Ya, Papa udah sholat. Kepala Papa ini lagi pusing. Dan ini ceknya kamu terima. dan penjualan DVD Majelis Duha Nasional akan sangat membantu program dakwah Majelis Duha serta PPPA. Satu hari, satu ayat. Programnya One Day, One Ayah. Jadi, kalau mau hafal Al-Quran itu mudah. Kita tinggal baca madu, kalau mau sholat, dua atau yang wajibnya, dan sunnahnya. Kita waqa'at wa fi'a Allahu Akbar. Besoknya, main lagi, tujuh hari panjang. Ida waqa'at wa fi'a Faisali wa fajiun kasiba Wafirutun wa fi'a Ida rakyatil aradu wajja Batustatil jibadu basa Bakanat haba ammum basa Untuk azwajal salasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi besok. Untuk informasi, klik www.wisasahati.com. Di kalimat ini di dalam surah Al-Baqarah yang dikutip oleh Imam Ghazali ada kalimat fa inni qarib. Kabarkan kepada manusia, kepada hamba-hambaku itu kata Allah yang bertanya tentang diriku bahwa aku ini begitu dekat. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'an ila da'an falyastajibuni walyu'minu bi. Maka kita disuruh minta sama Allah, disuruh percaya sama dia. Jangan cuma ngandelin ikhtiar gitu loh. Jangan cuma ngandelin otak yang membuat kita jadi buntu. Wa qala ta'ala ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Mintalah Tuhanmu tadarru'an, ya, dengan apa tuh tadarru'annya, rendah diri gitu. Rendah hati, ya Allah, kalau enggak ada bantuan ini kemana? Nah, gitu. Jadi ya. Agak sombong gitu. Wa khufyatan, ya, tenang gitu gitu. Apa sih yang enggak khawatir Allah segala-galanya. Wa qala ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ini kita apa nih ya? Tahu minimal pernah dengar, paham. Udu'uni astajib lakum. Mintalah padaku, aku akan kabulkan. Nah sekarang kita lalai itu. Lihat di salam. Lihat di salam. Mestinya begitu dia buka giro, zet. Mintalah 1 bulan 5. Dan dia paham bahwa dia gak bisa, dia sujud. Begitu buka giro, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, engkau tahu nih, bayangan mau belum ada nih, cakep. Nanti kita lihat, apakah perjalanan salam, betul, melibatkan Allah di tanggal 29, berhasil atau tidak? Kalau sampai tanggal 29 atau sampai tanggal 30 jam 11.59 dia tidak kembali kepada Allah, apa yang terjadi? Kita lihat ya. Rupanya ya, dia tidak mengaji nih yang hari ini kita pelajari. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Dia gak belajar tentang ini. Katakan kepunyaan Allah, segala pertolongan yang dia butuhkan. Tapi ke kanan, gitu? Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Tapi kata Allah ini juga Allah yang punya. Kul katakan hanya punya Allah semua yang berada. Kenapa begitu? Lahu mulkus samawati wal ard. Ya. Karena emang kanan dan kiri ini punya Allah. Kemana dia jalan? Pemimpin bertangga punya Allah. Pemimpin saudara punya Allah. Lantahnya ini punya Allah. Lahu mulkus samawati wal ard. Summa ilaihi turja'un. Nanti juga akan kembali-kembalinya ke Allah juga. Tapi memang gak selalu gak ngaji memang susah. Antara gak tahu memang juga ya bagaimana. Ya. Jadi ini ada di surah Az-Zumar. Surah ke-39 ayat 44. Lihat salam rupanya sampai tanggal 29 dia gak kembali kepada Allah nih. Ini namanya manusia wajar aja. Namanya manusia wajar dia lupa. Dia gak kembali ke Allah. Tanggal 29 malam dia ngomong sama istrinya. Ma. Kayaknya kita harus jual mobil, Ma. Emangnya gak ada cara lain untuk nyelesain giro yang papa buka kemarin? Gak ada. Satu-satunya jalan, kita harus jual mobil. Mama yang sabar ya. Mulai besok, kita gak pakai mobil dulu. Dan kita mundur selangkah dulu. Gak apa-apa, Pa. Mama ikhlas. Makasih, Ma. Ya, mundur selangkah deh. Mundur selangkah apa? Mundur selangkah gak pakai mobil dulu. Cakep gak? Cakep. Hebat. Kesabaran yang luar biasa itu namanya. Redo namanya nerima. Nasi bawa tanggal 30 dah. Gak mungkin keisi kecuali dia jual mobil. Lalu dia bilang, ya sabar ya. Tapi ini saya sebut bodoh. Kenapa saya sebut bodoh? Nah kan kalau dia melibatin Allah kan gak perlu dia jual mobil. Ya tak? Itu udah belajar. Nih. Kalau dari sini dia buka malam tanggal 2. Dia tahajud. Malam tanggal 3 dia tahajud terus. Tajud di sini. Ya mungkin kalau nggak tolong, terlihat nih. Waqala sallallahu alaihi wasallam yanzilullahu ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya hina yalqa thulutsul laylil akhir fayakulu azza wa jalla man yad'uni fa astajib lah wa man yas'alani fa a'tiyah man yastaghfiruni fa aghfir lah. Kata Rasulullah, Allah turun ya yang jinullah ta'ala, Allah turun kulalai latin ila sama'i dunia. Allah turun nih di malam tanggal 2, di malam tanggal 3, di malam tanggal 4 turun ke langit dunia termasuk ke kamarnya di sarang. Satu hari, satu ayat. Programnya One Day, One Ayat. Quran Call merupakan layanan mengaji dan belajar Al-Quran 24 jam dimanapun Anda berada. Nangis saudara, nangis nanti. Begitu ketemu ayat sampai nih, ayatnya nyampe. Anda bingung mengisi waktu luang Anda di hari Sabtu dan Minggu? Ikuti program kunjungan pondok ke Pondok Darul Quran Wisata Hati. Di sana Anda tidak hanya berkreasi, tapi juga menimba ilmu, wawasan, dan sekaligus mendekatkan diri kepada Allah. Tersedia juga program-program wisata hati yang menarik untuk keluarga, korporasi atau perusahaan, hingga program untuk anak dan remaja. Untuk informasi lebih lanjut, klik www.wisatahati.com. Kalau dia mau bangun yang terjadi, mayyadu'uni fa'astajibulah. Siapa yang memohon padaku, aku akan kabulkan. Ya. Catatkan. Mayyastalani fa'aktiyah. Kalau hambaku meminta padaku, akan beri. Ya. Oh, dia mohon ini selamat. Diberi sama Allah. Nah, janjinya Allah, maksud ini janji dia. Tidak penuhi, tidak mungkin. Tadi kita karena tidak wajib minum, kita tidak percaya sama Allah. Selamat pagi, Pak. Saya mau jual mobil. Oh, Anda datang pada tempat yang tepat, Pak. Mobil tahun berapa, Pak? Merknya apa, Pak? Mobil BMW tahun 93. Ya udah, bawa aja kemari, Pak. Tapi sebentar dulu, Pak. Saya mau tahu kira-kira Bapak berani harga berapa. Ya, mobil yang segitu, Pak. Berapa sih ngangkatnya, Pak? Paling juga jigo. 25 juta lah, Pak. Jigo. Jigo berapa? 25. 25. Padahal dia butuhnya berapa? 30. 30. Terus si Sarah nanya, Pak, mengkongan saya mahal ini ke seorang bapak. Oke. Bisa kasih mobil saya itu? Jadi 30. Bukannya apa-apa ini, Pak. Saya tanggung banget kalau 25 mah belum nyampe hajat saya. Saya buka giro, Pak, tanggal 30 nih. Percik 30 juta, tolong ini, Pak. Apa kata disuruh? Ya, coba deh ke bawah dulu sini. Coba deh mau bawa dulu sini, kita lihat dulu lah. Kondisi gimana, harga makan, ikutin bagaimana barang. Wah, senang banget sih, dapet harapan kayak gitu. Padahal yang mau beli harapan cuma Allah, malah sih membohong. Siapa yang bikin kita sebel? Siapa yang bikin kita jongkok? Siapa yang bikin kita jadi teror? Allah, lihat nih kata Rasulullah. Waqala sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda la yukhthi'u min ad-du'a'i ihda talatin. Enggak mungkin dalam hari kiamat kata Rasul, enggak mungkin kecuali terjadi satu dari tiga perkara. Imma dambun yukhfaru lah. Doanya emang gak berangkali yang cabut. Misal, terus disalam deh. Salah satu juga doa, gitu loh. Ya. Ternyata dapet tanggal 30, dapet kosong begini. Oh, punya duit. Apa gak dicabut? Bentar dulu. Imma dambun yukfarullah. Salah satu yang punya dosa dia, ha? Yang dikubur sama Allah itu dosanya. Atau, wa imma khairun yu'ajjalalah. Terus saya baca orang benar ini. Atau kebaikan ya, yang Allah segerakan buat dia. Allah yang mau tahu misalkan kalau si Sarah maju terus, dia bisa gak benar jadi orang ini. Maka ketika dia berdoa supaya ditutup kesempatan nih, Allah tutup di jalannya nih. Tapi bukan berarti itu tidak baik buat dia. Baik, kenapa? Karena dia tidak jadi itu terus di jalan yang lebih sesat lagi. Yang lebih nyasar lah. Atau apa ketiga? Wa imma khairun yudakharu lah. Atau kebaikan yang Allah tunda buat dia. Kamu tinggal di kampung. Si Salam dijual mobil. Hah. dikasih tahu. Yaudah deh, bawa sini lu. Barang makan. Kalau emang bagus masih harga jelek, Pak. Apa bahasa dia tadi? Harga mengikuti barang. Barang bagus, harga bagus. Cakep tuh dia lah mau mobil. Lupa, Pak. Lupa. Bahwa dia punya langkah, punya om. Punya om. Ini Pak mobilnya Pak ya? Iya. Pak, dari kondisinya nggak mungkin gue lino Pak. 20 Pak. Yang benar aja bos. Ini tuh Pak liat letter-letter gini Pak. Ya masa 20? Saya butuh uang 30 juta bos. Ya letter-letter sedikit nggak apa-apa lah bos. Namanya juga mobil tua. Gimana Pak? Itu orang dagang Pak. Nggak mungkin Pak. Gampang bos. Bisa dicat lagi bos. Tapi emang begitu tuh. Pedagang, salah satu dari anda ini barangkali pedagang yang ketawa, yang begitu pedagang. Salah kan pedagang ngomongnya tentang kan, mau diusaha. Boleh, saya lihat SNK-nya loh. Bisa lihat SNK Pak? Kalau lihat dari tahunnya sih 93 belum tua-tua banget sih Pak. Tapi 4 hari lagi mati deh Pak SNK. Mati sih belum bos, masih 4 hari lagi. Ya kalau pasar lagi belum terjual kan mati Pak. Saya lihat Pak ya. Wah dari interiornya nih Pak, kayak nggak mungkin 25 Pak. Paling top 22 nih Pak. Nggak bisa bos, berat bos. Paling top 22 ya. Boro-boro 30, boro-boro 25, 22. Ayo, berdoa terus nih. Hah? Allah dijamin, nganggur nih Allah nih. Tak bisa kami pisahi, kan memang Allah tidak boleh dipersamakan. Tapi kan Allah bikin nganggur nih kita, kita bikin Allah nganggur. Enggak benar. Oh, yang segitu perkasanya tuh. Rupanya dia termasuk orang yang jijik nih. Apa dia? Begini aja deh bos, boleh gak saya ke showroom lain dulu? Nanti kalau showroom lain tidak ada yang bisa melebihi 25 juta, saya balik lagi ke sini. Ya terserah bapak aja. Manusia pak, si showroom merasa digituin agak goyang juga dikit. Tadi sih dia udah melompongin aja dulu lagi pak. Tapi dia mendengar bahwa ini orang masih mau kelayatan nyari showroom sana, showroom sini, lihat. Bang bego lah kita dulu, bego. Lihat, di sini muter kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Di tanggal 30 pun masih muter kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Oke lah dia gak mau melibatkan Allah, tapi ambil aja. Ya kenapa? Kita mesti ngisi kiro. Sampai jam 10, gak dapet. Ya maaf, anda dulu ya, balik lagi. Dia balik lagi. Jadi ya, dari kaca. Ya saya malu ketemu dia lagi. Kalau tadi pagi sih saya berani 25 juta. Iya deh bos, saya sudah pergi kemana-mana, tapi harga bos tetap yang paling tinggi. Jadi terpaksa saya terima 25 juta. Itu sih tadi harga jam 9 pagi. Enggak lihat di televisi jatuh batuk. Emang apa hubungannya jatuh batuk sama mobil saya, bos? Kalau jatuh batuk itu harga dolar turun. Jadi gimana, bos? Dua-dualah. Kalau lihat dua-dua, maaf aja. Bapak sih enggak percaya sama saya. Orang aja kalau kita enggak percaya dia marah apalagi Allah mestinya. Ya sudah diterima untuk dua-dua. Yang tadinya mestinya kurang ya 5 juta, malah berapa sekarang? Hah? Malah berapa coba? 8 juta. Labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Wakaf Anda setelah mewujudkan sekolah Darul Quran Internasional. Yang hasilnya akan didedikasikan kembali untuk program pembibitan penghafal Al-Quran. Kita bukan hanya butuh generasi yang pintar otaknya saja, tapi yang akhlaknya juga bagus. Sama Allah, sama Rasulnya, sama orang tuanya dia sayang, subhanallah, dia mau doain orang tuanya. Dia bisa bangun malam, dia pelihara sholat duha, sholat tepat waktu, bahkan dia bisa hafalin Al-Quran tanpa dia kehilangan dunianya. InsyaAllah kita wujudkan bersama-sama. Ya Allah, malah kadang-kadang sering begini. Kita tenteng ngejut dua-dua. Begitu kita telepon, orang kita buka email, apa dia bilang, Pak, giro Bapak, waktu saya terima juga dari tanggal 2 udah pindah ke tangan orang. Nah, jadi gimana mestinya? Melibatkan Allah. Kita buka Qurannya. Surah Al-Kahfi, ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Kalau yang masih kepada susah, punya masalah, punya keinginan, temuin Allah. Temuin Allah ini, ya sebutlah lewat doa, lewat sholat. Kemudian apa yang harus dilakukan setelah kita doa, kita sholat? Faliyakmal amalan sholiha plus amal soleh. Perpaduan antara doa sholat dan amal soleh, keberhasilan. Kita lihat nih sholat. Nih opsi yang kedua nih, opsi melibatkan Allah. Tadi kan dia tidak melibatkan Allah nih. Hasilnya apa? Hasilnya tadi 22 juta dia dapat. Meninggalkan sisa 8 juta. Dan itu pun belum tentu masalahnya selesai. Belum tentu. Potensi perkara masih ada buat dia. Emang orang tak tersinggung? Bisa aja tersinggung. Semula berkasih waktu. Lihat sekarang. Pada posisi dia, katakanlah, dia kembali kepada Allahnya, melibatkan Allahnya di sini nih. Tanggal 30 begitu. Sama aja. Thank you.